رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Ini menunjukkan ketika Nabi itu jadi soleh baik untuk dirinya sendiri, orang tak marah. 40 tahun dia tidak minum khamar, 40 tahun dia tidak nyembah berhala, 40 tahun dia tidak berzina, orang tak marah, orang suka. Ketika dia berdakwah diam-diam 3 tahun, orang tak marah. Tapi begitu identitas kita sudah kelihatan, di situ orang marah. Bunuh karakter, tak mempan, apa boleh buat? Teror fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar anyaman dari daun korma, dibakar di bawah. Oh, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya? Karena imannya itu diperjuangkan. Kita hampir tak pernah mengalami siksaan. Tak pernah mengalami siksaan. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, diusir dari rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian remaja masjid, ibunya marah, kamu jangan ikut ngaji, teroris tuh, jangan ikut pengajian, ISIS tuh. Nah, itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan maknya dapat hidayah, kalau tak dapat mati cepat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang? Itu dialami oleh Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Rumi artinya dia orang Romawi, bukan orang Arab. Orang Romawi yang merantau ke Makkah. Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan batu, diletakkan di perutnya, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah sebagai permainan, ditarik ke sana kemari, berkulit hitam, budak hamba saya, miskin, susah. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal sebagai syahid, ditombak oleh Abu Jahal tepat di jantungnya. Perempuan pertama mati syahid. Nabi tak bisa menolong. Nabi lewat di depan rumahnya. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna ma'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Abu Fukaiha dijemur di panas terik, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Panas luar biasa. Kita di Arab Saudi tidak boleh kalau tak pakai payung, tidak boleh panas langsung. Ingat manasik haji, karena dehidrasi segala macam. Kok bisa hilang ingatan? Cairan kurang ingat. Khabbab Ibn al-Arth disiksa dengan api. Zinnirah disiksa dengan sampai buta, hilang ingatan. Umur 44 sampai umur 55 teror bukan terhadap Nabi lagi. Kalau tadi terhadap Nabi, sekarang siapa yang membela Nabi habis. Abu Talib yang membela, Abu Talib itu. Jawaban Abu Talib terhadap teror kafir Quraisy. Apa kata Abu Talib? Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassida fit turaf dafina. Wallahi demi Allah wahai keponakanku, lan tidak akan yasilu ilaika bijam'ihi, mereka walaupun ramai tak akan bisa menangkap membunuhmu. Hatta uwassida fit turabi, sampai aku ditimbun fit turab, di dalam tanah. Dafina, sebagai mayat yang mati terbujur kaku di dalam tanah. Begitulah cinta Abu Talib. Jangan kau takut teror apapun yang kau hadapi. Teror terhadap anak-anak Nabi. Anak-anak diteror. Apa salah anak Nabi? Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ceraikan. Tentu pukulan luar biasa. Anak menjadi janda. Gara-gara apa? Pukulan emosional. Seorang ulama kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri dari pernikahan, tentu dia tak sampai hati. Tapi ini dialami Nabi. Kedua anaknya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ummu Jamil Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Namanya Arwah, tapi panggilannya Ummu Jamil. Ummu, ibu Jamil cantik. Ummu Jamil, ibu cantik. Teror fisik, menebarkan duri-duri dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi. Mana jalan yang selalu dilalui Nabi? Tebarkan kotoran nonta, duri-duri. Makanya satu surat khusus untuk keluarga ini. Suaminya tabat siada abi lahabi wa taba. Pekerjaannya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana randa talahab. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hamlum min masad. Memang keluarga ini luar biasa. Ayat-ayat kisah teror. Ayat-ayat ini kalau kita baca, renungkan baik-baik, ini semua cerita tentang teror yang dialami Nabi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat, mencela Rasulullah. Saudaranya bernama Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka ketika imam membaca ayat itu, renungkan dengan baik. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada. Apa kerja mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta. Wa 'addada, kumpul hitung, kumpul hitung. Datang Nabi, mereka caci, sumpah serapah, bahkan meludahi wajah Nabi. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Sembilan sifat Al-Aqnas Ibn Syarik Al-Thaqafi. Itu kronologisnya, ada orangnya semua itu. Apa arti ayat ini? Banyak mencela, pergi ke sana kemari menyebar fitnah, fitnah, fitnah. Zaman dulu orang kalau menyebar fitnah masuk rumah ini, fitnah masuk. Sekarang enggak, share Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Andai mereka ini dulu hidup zaman sekarang, banyak paketnya ini, 5 giga, 8 giga. Banyak menghalangi orang buat baik. Siapa yang buat baik? Siapa yang masuk Islam? Halangi, halangi. Melampau. Tengok sistem kerjanya pas gaya kerja Ahokers. Ini otak-otaknya semua. Ini semua. Semua ada. Ada. Zaman berganti, musim berubah. Tokoh-tokoh yang membela Islam, bunuh karakternya. Apakah ada tokoh itu yang anaknya? Mungkin ada, kita tak mengerti. Mereka tak pernah mengadu. Tokoh-tokoh Islam itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa la salla. Mereka tak mau percaya dan tak mau salat. Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak mau percaya. Kalau ada orang salat dihalanginya. Pernah Nabi sholat di samping Ka'bah, diajaknya anak-anak muda, cekik kepala, kungkup pakai kain hitam, diikat, disiramkan kotoran unta. Fala saddaqa wala salla. Apa strategi yang dilakukan Rasulullah? Pertama, perlu markas Islamic Center, pusat kajian Islam. Di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Inilah perlunya sekretariat. Ini dalil bagi adik-adik yang buat remaja masjid. Kami bingung nih Pak, tak ada sekretariat. Nah ini dalilnya. Sekretariat IRMA, FSRMM, Sekretariat Fodamara. Nah dari ini dalilnya. Minta mereka dapat satu, bersodakoh rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dua, mencari peluang baru. Amati, mikir, kira-kira kemana kita pindah. Dunia ini tak sempit, luas. Maka muncullah ide, sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Di mana itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Dari Makkah menyeberang turun ke Yaman, dari Yaman menyeberang Laut Merah, Djibouti, dari Djibouti masuk. Kalau ke atas Mesir, dari Makkah naik ke Yordania, menyeberang Laut Merah ke Mesir. 2 hari 2 malam naik kapal laut. Mereka dulu naik onta, menyeberang laut, naik bahtera. Umur 45 tahun Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bulan Rajab, tahun kelima kenabian. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah. istri Nabi, anak Nabi yang dipaksa cerai dari anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman. Mereka hijrah, 12 orang. Tak tahan lagi. Tak tahan lagi di Makkah. Luar biasa tekanan. Maka cari tempat baru. Mana? Hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi kalau ada di antara kita yang ke Pekanbaru ini hijrah, jangan berkecil hati. Hijrah mencari nafkah, hijrah mencari hidup. Mereka dulu hijrah melepaskan diri dari tekanan. Hijrah kedua, ini lebih banyak. 83 laki-laki, 19 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah. Celakanya orang kafir Quraisy ini. Di tempat hijrah itu pun mereka datangi juga. Bayangkan itu jauhnya. Dari kota Makkah turun ke Yaman, 1 bulan naik unta, masih rata syahrin, menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, masuk ke Afrika. Mereka ikut juga datang. Siapa nama orangnya yang datang? Amr bin As. Loh, Amr bin As itu kan sahabat Nabi, Pak Ustaz. Ini masih CD1, belum masuk Islam dia. Amr bin As nanti belakangan masuk Islam. Amr bin As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengejar, menjumpai Raja Ethiopia yang baik bernama Najasyi. Najasyi, ya, itu rombongan yang datang dari Makkah itu jangan kamu terima. Itu jahat itu perampok itu. Najasyi orang bijaksana. Dia mendengarkan ucapan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung Ali bin Abi Talib, saudara sepupu Nabi. Lalu dia tanya, Ja'far, ya, bagaimana Muhammad itu? Muhammad orangnya baik, orangnya santun. Pertanyaan Najasyi, apa pendapat Muhammad tentang Yesus? Karena Najasyi agamanya Kristen Ortodok. Ja'far terdiam. Dia hanya membacakan kafa ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu zakaria. Jangan bayangkan Ja'far hijrah bawa Quran belum ada. Quran itu ada di kepala dia. Sekarang kalau ada orang nanya kita, apa pendapatmu tentang Isa? Sebentar ya, aku cari yang berisinya. Ja'far langsung membacakan itu, meleleh air mata Najasyi. Kenapa? Karena yang dibacanya itu surat Maryam yang bercerita tentang kelahiran Isa alaihissalam. Najasyi Islam. Mana dalil konsep Najasyi Islam? Ketika Najasyi meninggal, Nabi salat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Maka salat itu disebut dengan salat ghaib. Keluarga meninggal Jakarta, Surabaya. Mana jenazahnya? Tak ada. Salat ghaib. Apa dalil salat ghaib? Nabi salat ghaib ketika Najasyi meninggal dunia. Salat ghaib hanya ditujukan orang muslim. Najasyi masuk Islam. Umur 46, 6 tahun perjalanan dakwah, 3 tahun diam-diam, 3 tahun tertekan sampai pindah. Ada cahaya kecil, ibarat dalam gelap nampak ada secercah cahaya. Apa itu? Hamzah masuk Islam. Hamzah yang bergelar setelah masuk Islam Asadullah. Asad, singa. Asadullah, singa Allah. Apa sebab dia masuk Islam? Abu Jahal memukul Nabi di atas Bukit Safa hingga berdarah kepala Nabi. Bukit Safa, melihat keponakannya dipukul, ayah Nabi, abang dia, abang kandungnya, ini keponakan, berani dia mukul. Hamzah merasa terhina. Jadi saat itu motivasinya bukan iman, tapi kesukuan. Keponakan saya dia pukul, berani dia. Maka dia datang menemui Abu Jahal dan memukul balas dengan busur panah. Gimana rasanya dengan busur panah itu? Pergi ke Al-Falah cari busur panah yang kuat, dan pukul ya itu. Dipukulnya kepala Abu Jahal. Tahu-tahu rasa itu Abu Jahal. Masuk Islam ya. Makin terang lagi cahaya. Tahun umur Nabi 46, cecer cahaya-cahaya datang, ditambah lagi cahaya yang terang benderang. Bulan Zulhijjah, tahun ke-6, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar agak terlambat sedikit dari Utsman, Ali dan Abu Bakar. Umar bin Khattab masuk Islam, gembira semua. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong Islam ini supaya masuk Islam dua Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, ya Allah tolonglah masuk Islam dua Umar ini. Dua Umar nilai ya Allah masuk Islam. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab inilah dia masuk Islam Umar bin Khattab. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu salat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Selama 6 tahun kami tak sanggup salat di samping Ka'bah. Salat sunyi rumah. Nah, jadi kalau ada jamaah sini tak pernah ke masjid itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kau tak ke masjid? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani sholat ke masjid. Kenapa? Karena kepala preman sudah masuk Islam. Umar bin Khattab kekar pemenang juara gulat setahun setiap tahun di pasar Ukas, juara bertahan. Baca Quran, tak ada orang berani baca Quran dengan suara keras sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, berani mereka. Dua sekali dalam tahun itu, Hamzah dengan Umar ibn Khattab. Akhirnya pertolongan itu datang. Mulailah, kalau tidak bisa dengan cara keras, kalau cara keras, ini singa Allah sudah siap, Umar sudah siap, Hamzah sudah siap, maka dengan cara lunak, tawaran damai. Cerita berganti musim berubah. Dari dulu sampai sekarang cara itu begitu saja. Isu, teror, kalau tak mempan, tawaran, mahkota, harta, wanita. Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Abi Sami mengajak beribadah. Muhammad, kami sudah capek. Jadi gimana? Gimana kalau kita ganti-gantian aja lah. Kami sembah Allah sebulan, habis itu kau sembah Tuhan kami sebulan. Deal or no deal? Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum. Tak mempan, tawaran damai tak laku. Damai tak laku, kumpul lagi mereka lebih keras lagi daripada itu. Umur 47, dahsyat. Tahun embargo. Tidak lagi di embargo Muhammad sendiri, satu suku. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib di embargo. Apa embargonya? Tidak boleh ada pernikahan. Bani yang lain tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Muhammad, anak Abdullah, anak Hashim. Seluruh Bani Hashim. Hashim, anak Abdul Seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdul Muttalib. Tidak boleh ada orang Arab yang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh interaksi sosial. Tidak boleh masuk ke rumah mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ditulis, ditempel di dinding. Yang nulis itu siapa? Baghid ibnu Amir ibnu Hisham. Nabi mendoakan dia, ya Allah laknat si Baghid ini, lumpuh tangannya. Itu dalil boleh melaknat orang. Jadi kalau ada yang suka menulis-nulis gini, share-share, adoakan, lumpuhkan jempolnya ya Allah. Besok tak bergerak lagi. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Ini genting ini. Abu Talib itu juga lah yang menolong. Ini keponakan, ayahnya saudara kandungku. Anak ini tunggal, dari kecil sudah kujaga. Maka dia takut ini terbunuh. Kemana-mana Nabi, dia selalu bersama. Sampai tempat tidur Nabi pun dijaga. Begitu cinta Abu Talib. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Muhammad, jangan tidur sendiri. Umur Nabi sudah 47 tahun. Kau tidur di sini, karena mungkin mereka akan mengutus pembunuh di tengah malam. Dia perintahkan anak-anaknya mengawal Rasulullah. Anak-anakku, Ali, Ja'far, yang lain, kawal saudara kalian ini. Karena Nabi SAW tak punya saudara kandung laki-laki. Ali bin Abi Talib itulah saudara dia. Ja'far bin Abi Talib itulah dia. Anak-anak inilah dia. Umur 50, 3 tahun lamanya embargo itu. Kertas embargo tersobek. Hisham ibnu Amr dari Bani Amir ibnu Lu'ay dialah yang menowek, merobek kertas itu. Apa ini, kata dia? Dia cabut. Lalu kemudian, apa hubungan dia dengan Nabi? Lagi-lagi hubungan darah. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Berarti kalau begitu makcik Nabi SAW. Mak dia makcik Nabi. Masih keluarga Nabi SAW. Hubungan darah. Bangkit emosinya, dia marah, dia cabut itu. Habis embargo, cara lunak lagi. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Abu Talib ini kuncinya. Maka kalau dia sudah tunduk, tunduk. Maka mereka mulai terus datang merayu dengan segala macam rayuan. Ternyata ujian sekarang tidak datang dari kafir musyrik, tapi ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau susah tempat bergantung Khadijah, tempat mengadu Khadijah. Kalau tak Khadijah, Abu Talib. Abu Talib Khadijah. Di saat yang sama, kedua-dua tempat bergantung itu patah. Putus. Tak ada lagi tempat mengadu. Kedua tempat berpegang itu patah. Abu Talib dan Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husn. Tahun duka cita. Apa hikmah di balik ini? Jangan bergantung kepada manusia. Allah ingin supaya kita di dunia ini hanya bergantung kepada dia. La haula. Bergantung kepada paman, paman mati. Bergantung kepada istri, istri meninggal. Bergantung kepada harta, harta binasa. Bergantunglah kepada dia. Idza daqat 'alaikad dunya, kalau sempit dunia, maka katakan ya Allah. Apa sulitnya Allah menolong Nabi Muhammad? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa dia buat kehidupan Nabi ada naik ada turun? Supaya kita hidup ini manusiawi, bukan hidup malaikat. Hidup kita ini hidup manusia, bukan hidup malaikat di surga. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Selama dengan Khadijah 50 tahun umurnya, 25 tahun lajang, 25 tahun menikah monogami, istrinya tunggal. Tak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah meninggal Khadijah, menikah dia dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pun janda, karena suaminya bernama Sakran ibnu Imran wafat di Habasyah. Ini perempuan dia nikahi, Rasul menikahinya. Sedih di atas sedih. Pergi Taif. Di Taif ada suku Saqif. Dengan harapan orang Saqif mau menerima dakwah. Datang ke sana, ayolah kalian masuk Islam. Aku Muhammad SAW. Jadi tidak tablik akbar, tapi ini tablik akbar ini datang belakangan. Dakwah person to person, ngobrol, cerita, menawarkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Mereka melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengusir, melempar, dilempar mereka dengan batu, dengan tulang onta, dengan kotoran, dengan duri. Akhirnya meleleh darah dari pelipis Nabi, bersembunyi Nabi di balik bukit. Inilah doa yang dia baca. Allahumma ya Allah, ilaika asku dha'fa quwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, sekarang ini aku betul-betul hina di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkau rabb tempat mengadu, tempat meminta semua orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau rabbku. Ila man takiluni ila ba'idun yatajahamuni, kemana lagi aku bersandar kalau bukan kepada engkau? Apakah ke tempat yang jauh, tempat aku merasa asing? Am ila aduwin malaktahu amri, apakah kepada musuh tak mungkin ya Allah? Ilam yakun bika alaiya radhun fala ubali, andai engkau tidak murka kepada aku, asalkan jangan engkau saja yang marah, seisi dunia yang marah, fala ubali, aku tak peduli ya Allah. Walakin afiatuka ya awsa'li, yang paling penting adalah rahmat dan ampunanmu ya Allah. A'udhu binuri wajhika alladhi asrafat lahu zulman, aku berlindung kepada engkau dengan cahaya kemuliaanmu yang dapat menerangi segala yang gelap. Wasalaha alaihi amrud dunya, wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirah, min an tunzala bi ghadabuk aw yahillu alayya sahatuk, lakal utba hatta tarda, wala haula wala quwata illa bik. Selesai doa itu dia ucapkan, datanglah malaikat penjaga segala bukit, malakul jibal. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke suku Saqif. Darah masih menetes, doa baru selesai, datang malaikat. Mana yang paling besar ya Muhammad, biar kutimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak yang menyembah Allah, tak mempersekutukan Allah. Bayangkan, darah sedang menetes, tiba-tiba malaikat datang. Bukit mana? Abdul Somad, bukit mana? Saya tunjuk. Itu. Nabi malah mendoakan, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Ayahnya jahat, datuknya jahat, tapi cucunya kan tidak. Keluarkan. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taib itu sekarang 100% Muslim. Nama-nama suku yang menolak, ini daftar yang menolak. Menolak semua. Nabi datang ke sini, tolak, datang sini, tolak, datang sini, tolak. Semua ini didatangi Nabi satu-satu. Karena mereka ini masyarakatnya kesukuan. Datang kepala suku ini, tolak, datang suku ini, tolak, tolak, tolak. Pelipur lara. Setelah jatuh sejatuh-jatuhnya, meninggal paman, meninggal istri, jatuh, hina, dinaikkan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra, ini mi'raj. Ini ayat Isra, ini ayat tentang mi'raj. Isra mi'raj satu sisi membahagiakan, di sisi lain makin menjatuhkan, karena mereka menuduh Nabi gila. Beberapa orang menerima dakwah. Mereka di luar Makkah. Suwaid ibn Samit, Iyas ibn Mu'adz, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang terkenal. Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail ibn Amr Ad-Dawsi, dan Dhimad Al-Azdi. Ini Dhimad Al-Azdi. Mereka masuk Islam, tapi bukan orang Makkah. Orang datang dari jauh, mendengar berita, datang. Yang didatangi tak masuk Islam, yang tak pernah dikunjungi malah masuk Islam. Kita pun selalu dalam kehidupan ini. Yang kita usahakan tak berhasil, yang kita tanam, kita pupuk, yang tak ditanam malah. Artinya apa? Engkau buat saja. Ente buat aja. Masalah hasilnya Allah Ta'ala. Ini tak didakwahi, malah datang bersyahadat di hadapan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka datang dari luar Makkah. Umur 51. Fajar baru datang menyingsing dari negeri bernama Yathrib, tepat di musim haji. Musim haji Zulhijjah, datanglah orang-orang dari Yathrib. Inilah orang pertama yang masuk Islam dari Madinah. As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir ibn Abdullah. Nah, ini mereka datang. Mereka sudah lama dengar tentang Nabi Muhammad, berita-berita-berita pas musim haji. Mereka datang 8 hari 8 malam mereka naik onta sampai ke Makkah. Dan pada saat di Aqabah, ini mereka bulan Syawal tahun ke-11 kenabian. Nah, ini mereka masuk Islam. Lalu kemudian di umur 51 ini Nabi menikah dengan Aisyah. Menetap bersama baru pada setelah hijrah. Menikahnya sebelum hijrah. Umur 52 Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bai'at Aqabah. Kenapa disebut dengan bai'at Aqabah? Karena terjadinya di tempat melontar jumrah Aqabah. Musim haji tahun ke-12 kenabian. Terdiri dari 12 orang. 5 orang yang hadir di tahun yang lalu, yang 5 tahun lalu ditambah lagi yang 7 ini. Tahun lalu ada ini yang 5, satu tak ikut, ditambah lagi 7. Dengan itu 12 orang. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Setahun sebelum Nabi pindah, sudah diutusnya orang duluan. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab, pergi ente ke Madinah dengan 12 orang ini, ajarkan mereka Islam. Jadi jangan bayangkan Nabi datang ke Madinah, kata orang Jawa, ujuk-ujuk. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang. Dah, penuh dengan persiapan. Tahun pertama, nih. Tahun kedua, nih. Diutus. Ini bunyi teksnya. Ta'alau sini, bai'uni, kalian bai'an aku, ala an tusyriku billahi syai'a, jangan persekutukan Allah. La tasriqu, jangan mencuri. La taznu, jangan berzina. La taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kamu. La ta'tu bibuhtanin, jangan sebar isu-isu. Dan sampai akhir. Nah, ini larangan-larangan, jangan begini, jangan begini. Udah, ini yang disebut dengan bai'at. Sekarang banyak aliran-aliran pakai bai'at. Ente ngaji sama Ustaz Somad udah ada bai'at? Tak ada. Ah, itu tak sah Islamnya itu. Bai'at ke guru kami. Kalau tak bai'at, besoklah aku bai'at. Tapi jangan lupa bawa mahar 500 per kepala. UUD, ujung-ujungnya duit. Bai'at itu sumpah setia. Mereka 12 orang bersumpah setia di hadapan Nabi SAW. Di bai'at, bai'at Aqabah. Umur 53 Nabi, bai'at Aqabah 2. Musim haji tahun ke-13 kenabian. Jumlah peserta yang membaiat Nabi ramai. 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Perempuan yang ikut baiat namanya Nusaibah. Yang satu lagi Asma binti Amr. Apa isi baiatnya? Nih, al-sam'i, kami mendengar, wa ta'ah, kami patuh, fin nasyat wal kasal, dalam keadaan semangat maupun lemah. Untuk menolong dalam keadaan sulit, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kami akan menolong dakwahmu dalam sulit maupun senang. Kami akan amar ma'ruf nahi mungkar sampai habis. Nabi mengangkat para mentor kalau sekarang. Jadi jangan bayangkan dakwah Nabi itu tak pakai strategi. Diangkat Nabi ini 9 orang dari suku Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Kalian balik. Ini mengkepala, ini ketua, ini ketua, ini ketua. Penanggung jawab. Antum ala qaumikum, kalian terhadap suku kalian. Bima fihim kufala, kalian menjadi penanggung jawab. Kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Sebagaimana Nabi Isa punya murid-murid hawariyin, begitu pula lah keadaan kalian. Wa ana kafilun ala qaumi, saya penanggung jawab utama. Di bawah itu ada ini manajemen strategi Nabi. Jadi tak bisa main sendiri, one man show. Ada pimpinan tertinggi, di bawah itu diangkat ketua-ketua yang akan bertanggung jawab pada suku masing-masing. Setelah ready, siap, barulah Nabi hijrah. Hijrah. Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Tepatnya 12 September 622 Masehi, rapat 14 kepala suku di Darun Nadwah. Apa hasil rapatnya? Muhammad harus kita bunuh. Habis. Tak ada cerita lagi. Ini sudah kacau ini. Ini sudah hancur Makkah ini sudah gara-gara dia. Maka dia harus dibunuh. Maka Kamis malam Jumat, Rasul pergi bersama Abu Bakar. Menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin, bertolak menuju Yasrib. 3 malam transit, langsung berangkat. Strategi lagi. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di tempat tidur. Abu Bakar Siddiq menemani di Jabal Thawr. Asma binti Abi Bakar ngantar makanan. Abdullah bin Abi Bakar bawa berita. Update, berita harus diupdate. Jangan sampai ketinggalan berita. Amir bin Buhairah gembala kambing. Pura-pura gembala kambing di bawah. Kalau ada macam-macam, kasih kode Abi Bakar. Abdullah bin Urayid guide, penunjuk jalan. Job description. Jangan bayangkan hijrah itu langkah kaki kanan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah kun fayakun, terjadilah. Bukan begitu. Ini perlu kita belajar tentang ini. Walaupun agak rusak konsentrasi kita sedikit mencium bau gulai kambing nih. Saya tak dikasih tahu kalau malamnya ada ini. Kalau tahu gini tak saya buat slide-slide ceramah. Bagus ceramahnya tentang akikah aja. Itulah akan datang kalau ngundang saya kasih tahu acaranya apa. Umur 54 tahun Nabi pun hijrah. Hari Senin Rabiul Awal 23 September sampailah dia di tempat bernama Quba. Menginap 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat bertolak ke Yathrib, sholat Jumat di kampung Bani Salim. Ini dalil boleh sholat Jumat di tanah lapang walaupun masjid ada dalam keadaan tertentu. Jumat 12 Rabiul Awal 27 September 622 sampai di Yasrib. Lahir 12 Rabiul Awal sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. bedanya dari Senin lahir sampai hari Jumat. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Rekonsiliasi. Bangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah. Aus, Khazraj, kelahi. Saudara, Muhajirin datang dari Makkah, ini orang Madinah. Saudara, orang Muslim dengan orang Yahudi. Saudara, maka lahirlah rekonsiliasi yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah? Coba, nih, 1-12. Jangan ditengok orang-orang, punang-punang. Kalau ada orang dengan Piagam Jakarta, mirip Piagam Madinah, ya, kebersamaan. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad datang ke Madinah bawa pedang, masuk Islam, meledak, pancung kepalanya. Tidak, bukan begitu. Nabi mengatakan, Yahudi, coba lihat, inna bainahum an-nasr. Orang Yahudi sama orang Islam saling tolong menolong. Alaman harama ahla hadhil sahifah. Siapa yang memerangi perjanjian damai ini, kita sama-sama tolong menolong. Jangan sampai kita dirusak. Barulah karena mereka berkhianat, mereka yang mengkhianati perjanjian ini, baru Nabi bertindak. Nabi itu bukan action, Nabi itu reaksi. Orang Islam mesti paham ini. Jangan kita tak bisa bela Nabi kita. Nabi kalian datang usir orang yang dulu dipancutnya kepalanya. Itu terjadinya kapan? Tahun pertama Nabi pindah damai. Allah Maha Atas salam. Ya kalau Islam salam, Nabi belakang baru terjadi pengusiran. Perjanjian. Dimanapun asal orang pengkhianat, memang hukumannya harus mati. Masalah dan solusi. Muncul masalah. Di Makkah ada masalah, ya. Pindah ke Madinah muncul masalah. Hidup ini tempat masalah. Takut menghadapi masalah jangan hidup. Takut hidup mati saja. Orang-orang kafir Quraisy Makkah tetap. Sudah dauh pun tetap mereka datang memerang. Turun ayat. Coba tengok. 13 tahun selama di Makkah tak ada perang. Tidak ada ayat perang, tak boleh. Jangan katakan Islam itu perang. 13 tahun, mana ada perang? Tak pernah Nabi mengatakan, ayo ambil parang kita. Tidak ada. Sampai turun izin perang. Ini dia. Surah Al-Hajj 39. Uzina diizinkan. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Orang-orang yang dibunuh. Zulimu, mereka dizalimi. Uzina, diberi izin. Mereka diberi izin kenapa? Kutilu karena mereka dibunuh. Zulimu karena mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah kuasa menolong mereka. Muncul empat pasal. Satu, kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi yang wajib diperangi karena mereka telah membunuh, mengusir dan mengganggu. Dua, orang Yahudi yang berkhianat dijatuhi hukuman. Tiga, Nasrani yang memusuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah, pajak. Empat, Yahudi Nasrani musyrik yang masuk Islam tidak boleh diganggu. Maka muncul istilah zimmi dan harbi. Zimmi, saudara kita, tetangga kita, walaupun tak seagama. Harbi, orang yang memusuhi kita, wajib dipancung kepalanya. Ini beberapa peperangan sejak diwajibkan perang, jihad. Dakwah dengan jihad beda kan. Muncul perang satu Ramadan. Ini tahun pertama. Pertama berada di Madinah ini perang. Ada yang 30 orang, ada yang 60 orang, ada yang 70 orang, ada yang 200 orang. Ini 200 mulai ramai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua, kita mulai urut satu-satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun kedua Hijrah, bulan Safar, perang. Bulan Rabiul Awal tahun kedua. Perang yang terbesar adalah perang Badar. Wah, ini tahun kedua. Tahun Badar bulan Ramadan, Badar. Ini pelajaran apa? Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan adalah bulan jihad. Berapa jumlah kaum muslimin? 313 sampai 319. Hasilnya 50 ribu dinar, 1 dinar 4,25 gram, 1 gram emas. 4,25 gram 500 lebih kurang 2 juta. 2 juta kali 50 ribu sama dengan 100 M. Tahun kedua itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang 100 miliar. Apakah perangnya itu hadiah dari Allah? Pakai strategi. Pertama, berkemah di dekat oase agar mampu menguasai persediaan air. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ya, apa ada wahyu di mana kita berkemah? Tak ada wahyu. Kalau gitu kita kemah di sini, ya Rasulullah. Supaya apa? Supaya air kita kuasai. Kita sudah menang 1-0. Nanti musuh airnya habis, kemana dia? Oh. Dua, keluar dari kemah di awal waktu. Ah, ini Nabi mengajak. Besok pagi-pagi kita keluar. Medan perang, mana matahari terbit? Sana, kita berkemah di sana. Berkemah tempat matahari terbit, supaya ketika matahari muncul, mata musuh silau. Sudah menang 2-0. Tiga, kita mesti tahu jumlah musuh itu berapa. Maka dijaga tempat air. Malam-malam datang kafir musyrik ngambil air. Ditangkap. Ditangkap, diinterogasi. Kebetulan yang ngambil air itu kan biasanya tukang masak. Berapa ekor unta kalian potong setiap hari? Tanya dia. Ente yang masak? Iya. Berapa yang kalian potong unta? Kata dia antara 9 sampai 10 ekor. Langsung Nabi ngambil kesimpulan. Berarti jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. 300 melawan 1000 orang. Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Salat Isya malam itu, malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Jatuh sorban burdahnya, datang Abu Bakar menaikkan ke pundaknya. Berhentilah ya Rasulullah, tidurlah, besok kita perang. Kata Nabi, tidak. Sampai salat subuh. Itu menunjukkan Nabi fisik luar biasa. Berapa umur Nabi waktu itu? 55 tahun. Hari ini umat Muhammad 55, sedang ke rumah sakit, baru mendapat surat keterangan dokter. Apa pertolongan Allah? Pasukan malaikat turun, turun hujan menguatkan kaki mereka. Abu Jahal mati. Mampus juga Abu Jahal itu. Baru puas saya, dari tadi saya menahan-nahan Abu Jahal. Dah, bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa berkhianat. Nih, Yahudi pertama yang pengkhianat, Bani Qainuqa berkhianat. Usir. Pengusiran Bani Qainuqa dipimpin Hamzah, singa Allah, Abdul Muttalib. Tahun ketiga, inilah dia peta perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tahun dua melambung menang, tahun ketiga jatuh. Hidupnya ada pasang surut. Ini Jabal Rumat namanya. Jabal Rumat, Rumat artinya pasukan pemanah. Bukit yang besar-besar ini disebut Uhud. Ahad artinya satu. Ahad, Ahad, Ahad, Ahad. Kalau bersatu ini Uhud namanya. Uhud, Uhud, Uhud. Jadi kalau kita tegak di Jabal Rumat yang kecil ini, nampak bukit besar, itulah Uhud, Uhud. Jadi kadang penunjuk ini salah. Bapak Ibu, kita sedang berada di Jabal Uhud. Bukan, itu Jabal Uhud. Jabal Rumat, pasukan pemanah. Ini pasukan kaum muslimin. Ini pasukan musyrik berhadapan. Ini air. Wadi, lembah tempat air. Banyak air. Kata Nabi, pasukan pemanah kalian di atas ini. 70 pemanah. Kalian memanah dari atas ke bawah. Nah, itu yang kemarin praktik memanah ke bawah. Tidak gua gitu. Nanti jatuh ke mana? Kepada orang kafir. Jatuh, supaya panahnya jatuhnya kemari. Nah, jatuh. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Kalau aku di bawah ini menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Ketika pasukan Nabi di bawah menang, pasukan pemanah turun berebut harta rampasan perang. Ketika pasukan pemanah turun, pasukan musyrik berputar dari belakang, dari belakang bukit, memerangi pasukan Islam. Meninggal, itulah, disitulah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau orang pergi umroh paham kisah ini, menangis dia di atas bukit. Yang sekarang tak ada menangis. Tak paham dia cerita itu apa yang ada di situ. Naik orang naik, dia turun orang turun. Cerita. Suwarun haqiqiyah li mauqi'i ghazwati Uhud. Inilah gambar hakikat kebenaran tentang perang Uhud tahun kedua. Meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal Hamzah pada peperangan ini. Setelah kafir musyrik pulang, Nabi mencari jenazah Hamzah. Karena Hamzah lah sinar pertama Islam bangkit. Dia cari makam paman, jenazah pamannya itu. Dia tengok telinganya digunting, hidungnya mereka potong, mereka tusuk pakai benang, mereka jadikan buah rantai liontin. jubahnya robek, ditengok rupanya jantungnya sudah hilang, dikunyah oleh Hindun dendam kesumat. Nanti kalau Hamzah mati akan kukunyah. Menangis Nabi, meleleh air mata Nabi, maka dimakamkan di pemakaman ini makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal tahun 3. Tahun keempat Nabi mengirim da'i. Dikirim da'i ke desa tertinggal, dikirim da'i, jatuh duka. Tahun 3 perang Uhud kalah. Tahun 4 da'i dikirim, meninggal da'i yang dikirim itu dibunuh. Itulah Nabi berkunut satu bulan, kunut nazilah. Kunut subuh sudah ada dari awal. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dari awal kunut subuh sudah ada. Tapi ketika muncul musibah ini, disitulah Nabi menambahkan laknat dalam kunutnya. Allahumma la'an ri'il lakwan wa usayah, laknat mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah, matikan mereka ya Allah. Itu dalil boleh melaknat dalam doa kunut. Ditambah lagi Yahudi mani nadir berkhianat, sudah dua. Jadi tak serentak Yahudi itu berkhianat. Pengkhianatan pertama Bani Qainuqa, tahun keempat Bani Nadir berkhianat, mereka pun terusir. Bani Qainuqa sudah, Bani Nadir sudah, tinggal dua Yahudi lagi, Bani Quraizah dengan Bani Khaybar. Tahun kelima perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kenapa parit? Salman punya ide. Ya Rasulullah, ya, kami kalau di Persia perang itu kami kali parit. Dibuat paritnya dalam, lebar, kira-kira kuda tak bisa melompat. Okeylah. Itu gali. Itu dalil ada pendapat orang. Nabi tidak otoriter, Nabi tak diktator. Pendapat orang diterima supaya kuda tak melompat. Disebut juga dengan perang Ahzab, partai-partai. Kenapa? Karena empat partai bersatu. Partai Yahudi, partai kafir Quraisy, partai munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, partai musyrik Madinah. Empat partai bergabung, aliansi partai-partai. Jadi kalau sekarang pun partai-partai beraliansi, jangan terkejut, itu cerita lama. Berkhianat Bani Quraizah, komplit pengkhianatan Yahudi. Bani Qainuqa sudah, Bani Quraizah sekarang berkhianat, terusir dari Madinah. Tahun ke-6 ini nampak berita baru. Malam itu Nabi mimpi. Dia dalam mimpi itu nampaknya bersama sahabat masuk ke Masjidil Haram ramai-ramai, mencukur rambutnya. Pagi itu dia cerita, ya ashabi, hai para sahabat, ya tadi malam aku bermimpi kita rasanya masuk ke Masjidil Haram. Apa kata sahabat? Itu pertanda kita harus ke sana ya Rasulullah. Ayo kita ke Makkah. Itu beda sahabat Nabi dengan sahabat kita. Para sahabat kita, tadi malam aku bermimpi seolah-olah kita menaklukkan orang kafir. Alah, mimpi ustaz aja itu, bunga-bunga tidur aja itu ustaz. Kita harus ke Makkah. Maka Nabi pun pergi menuju Makkah. Berapa sahabat yang dia bawa? 1500 sahabat. Tapi gagal masuk Makkah. Kenapa? Kafir Quraisy tak memberi izin. Maka muncullah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Muhammad, nanti belum bisa masuk, kami masih berkuasa. Kalau gitu kita janji. Oke, janji. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah nama tempat. Balik dari situ, Nabi mulai berkirim surat. Ini salah satu surat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad Abdullah Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ilah ila Hirqal Azimur Rum. Ilah ke Hirqal Heraklius Azimur Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Tengok, dia tak pakai assalamualaikum. Kenapa tak pakai assalamualaikum? Karena tak boleh mengucapkan salam pada orang kafir. Amma ba'du. Amma ba'du ada tetap di ujung. Amma ba'du. Ini stempel. Nabi tidak tanda tangan karena dia buta huruf. Di ujung ini stempelnya, tulisannya Muhammad 3 baris. Stempel Nabi tulisannya 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Di kelingking sebelah kanan, Muhammad Rasulullah, langsung di stempel. Pak RW kalau mau buat besok buat. Ada surat-surat jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak surat mana? Itu menunjukkan Nabi bukan ustaz kampungan, tapi dia adalah raja bilateral, multilateral. Hubungan negara sudah dibangun. Raja-raja dia kirim, raja Romawi, raja Persia, raja Jazirah Arab, raja semua dia kirim mengajak masuk Islam. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan mulut sudah, dakwah dengan person sudah, dakwah dengan suku sudah, dakwah dengan tulisan. Yang nulisnya siapa? Sahabat Nabi. Tahun ke-7 Amar bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi mereka masuk Islamnya belakangan, tapi jadilah daripada tak Islam sama sekali. Perang Khaybar komplit, 4 Yahudi sudah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Khaybar terusir, 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Yahudi. Istri Nabi ada Yahudi satu, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika diundang ke Khaybar, Nabi diracun. Nama yang meracun Zainab bintil Haris. Nama suaminya Salam bin Mishkam. Kawan sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Ketika Nabi makan, datang Jibril keluar. Nabi ingin, Allah ingin sahabat Nabi mati dalam keadaan syahid masuk surga. Diinterogasi si Zainab. Zainab, ya, kenapa kamu racun Muhammad? Kata Zainab, aku mau ngetes. Dia Nabi asli apa Nabi palsu? Jahat Yahudi. Kemudian Nabi melaksanakan umrah tahun ke-7. Tahun ke-6, umrah Hudaybiyah gagal. Maka tahun ke-7 dia ganti dengan umrah qadha. 2000 orang sahabat berhasil masuk. Tawaf, sa'i, tahallul, umrah qadha. Tahun ke-8, perang Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan tahun ke-8, Fathu Makkah. Nabi membebaskan kota Makkah. Ini yang paling ramai. Tahun ke-6, 1500. Tahun ke-7, 2000. Tahun ke-8, Nabi membawa 10.000 orang sahabat. Dan Nabi menetap di Makkah selama 19 hari. Kemudian dia melaksanakan umrah dari Ja'rana. Makanya bapak ibu yang pergi umrah, ada dua tempat niat Makkah. Yang pertama dari Tan'im, yang kedua dari Ja'rana. Nabi dari Ja'rana. Sampai ke Makkah, panglima perang dipimpin oleh sahabat Nabi, dia cabutkan pedangnya, Sa'ad bin Ubadah. Tahun ketiga, kalian potong telinga sahabat kami, Hamzah bin Abdul Muttalib, kalian belah jantungnya. Sekarang kami datang dengan membawa pasukan 10.000. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Jadi jangan bayangkan Nabi datang membawa 10.000 pasukan lalu melampiaskan dendam ke Sumat. Tak ada. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, hancur semuanya. Dan setelah Ka'bah bersih, Bilal naik ke atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas, azan. Bilal yang dulu diejek, Nabi ingin menunjukkan, dulu kalian mengejek Bilal, dulu kalian menjemur Bilal, ini dia orangnya. Bilal mengumandangkan azan di atas. Ketika mereka melihat Bilal, apa kata orang kafir musyrik? Berbisik, untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Bilal hitam. Kenapa yang hitam itu? Kenapa yang tidak diajaknya Ali? Kenapa tak Ali yang azan? Kenapa tidak sahabat yang putih? Nabi ingin menunjukkan inilah Islam, tidak melihat warna kulit orang. Nabi mengangkat derajat sahabat dan menetap Nabi di sana selama 19 hari. Tahun ke-10 mulai, inilah naiknya, puncak naiknya Islam. Tahun ke-8 bebas kota Makkah. Tahun ke-10 tahun utusan-utusan-utusan, 16 utusan-utusan. Ini diutus ke sini, diutus ke sini, diutus ke sini. Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran. Karena orang sudah mulai gentar, takut, sebagiannya beriman, sebagiannya masih bertahan. Tapi Nabi mengutus, maka disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000. Tapi riwayat ini menyebut, coba lihat, Arba'ah wa arba'un alfan minan nas. Mi'at seratus, arba'ah wa arba'un 44 ribu, 144 ribu jamaah. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah haji wada. Ini isi khutbah haji wada. Haji wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Bi hazal mauqif, di tempat ini, abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 144 ribu, menurut riwayat ini. Menurut Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi 114 ribu. Wallahu'alam bisawab, yang jelas mereka banyak. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu. La alqakum ba'da ami, mungkin kita setelah ini tak jumpa lagi. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji terakhir. Maka disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, habis. Bulan Safar tahun ke-11, Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi dia ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma ighfir lahum warhamhum kal muwaddi, seperti orang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang yang hidup dan yang mati. Seperti selamat tinggal ya, selamat tinggal. Suman sarafa ilal mimbar, setelah pulang dari Bukit Uhud, dia naik ke atas mimbar. Apa kata dia? Inni faratul lakum. Naik ke atas mimbar, aku siap memberikan syafaat untuk kamu kalian. Wa ana syahid, aku nanti akan menjadi saksi. Wa inni wallahi, saat dia di atas mimbar itu, nanti bapak, ibu, adik-adik yang pergi umrah, tengok mimbar di mihrab Nabi, di sampingnya ada mimbar. Disitulah Nabi tegak. Apa kata Nabi? Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, la anzur ila haudi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Dia kan sedang tegak di mimbar. Kata dia, aku sekarang sedang melihat telaga. Dia sedang berada dalam dua dimensi. Telaga Padang Mahsyar. Itu yang disebut dengan telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa inni u'titu mafatih khazainul ard, aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi ini. Mafatihul ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tak khawatir kalian syirik. Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Lalu yang dikhawatirkannya apa? Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, yang aku khawatirkan adalah kalian memperebutkan dunia. Betul. Yang dia ucapkan ini bukan bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Mana yang tak dikuasai Islam? Sekarang orang-orang Islam sudah sampai, bahkan bisa menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat dia berada di situ, dia bisa melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Padahal saat itu belum. Aku sudah melihat kalian akan berkuasa. Aku tak takut kalian musyrik. Yang ku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Malamnya dia pergi ke Waqi. Bulan Safar ini. Wa kharaja laila, malamnya dia pergi ke Waqi, ini pemakaman Waqi. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlul maqabir. Lihna lakum ma asbahtum fih. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi yang awal, yang akhir nanti jauh lebih buruk daripada yang awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Dia sudah bercerita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa kata dia? Inna bikum lahiqun, insyaallah kami menyusul kamu. Siangnya pergi dia ke Uhud, malamnya pergi dia ke Baqi, ziarah. Senin 29 Safar. Pada tanggal 29 Safar, Nabi mengantar jenazah ke pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang, sakit kepalanya. Falamma raja'a, ketika pulang, wahuwa fit tariq, akadau sudah sakit kepala. Wattaqadil hararah, panasnya tinggi, suhu panasnya naik. Sampai panasnya terasa di atas kepala. Di bantal itu kalau dia duduk terasa panas, saking panasnya suhu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap salat selama sakitnya itu berjamaah 11 hari. Tetap salat berjamaah. Panas pun tubuhnya, tetap dia datang salat berjamaah. Salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah. Pekan terakhir, sakitnya makin menjadi-jadi. Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah. Dibawa ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya sama-sama sepupunya. Fadl anak Abbas, Ali dibopong, dibapah karena dia tak bisa berjalan. Kemudian Aisyah membacakan Al-Falaq, dibacakannya An-Nas, dibacakannya ayat-ayat doa-doa, kemudian ditiupkannya ke tubuh Nabi, kemudian ditiupkan ke tapak tangan Nabi. Itu maka kalau ada keluarga kita sakit, Fatihah, Qul Falaq, Qul Huwallah, Qul Falaq, Qul Binas, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Aisyah mengambil tangan Nabi, Aisyah membaca, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barakah. Raja al-barakah, mengharapkan barakah dari tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu 7 Rabiul Awal. Suhu panas Nabi makin tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan. Fashtaddal waja' wa ghumiya, dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia minta tolong siramkan air. Mereka siramkan sab'u qirab, 7 qirbah. Tempat air waktu itu bukan ember, kirbah, kulit kambing yang dijahit, diisi air. Siramkan 7 kirbah, sampai turun. Kemudian dia keluar dari kamar. Keluar dari kamar, setelah merasa ringan, beliau pergi ke masjid, duduk di atas mimbar. Hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inilah terakhir dia duduk di atas mimbar. Duduk dia di atas mimbar, apa kata dia waktu di atas mimbar itu? Inilah yang dia ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, la'anallahu al-yahud wan nasara, la'natullahu al-yahud 'alal yahud wan nasara, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka meratakan kubur nabi-nabi mereka, dibuatkan kuil di atas. Nabi tak ingin makamnya diratakan lalu dijadikan kuil di atas, lalu sholat di atasnya, dan itu tak terwujud sampai sekarang. Adapun yang sekarang, makamnya dikasih tembok, tak ada satupun orang yang sujud di atas makam Nabi. Ini dalil yang melarang, tak boleh. Lalu apa kata Nabi? La tattakhidhu qabri wasanan yu'bad, jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Jangan. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Kemudian dia masih tetap di atas mimbar, masih hari Rabu itu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Sahabat sedang duduk semua, 5 hari lagi menjelang meninggal. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk, fahadha zahri, ini pundakku. Falyastaqit minhu, silakan campur. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah tersinggung karena cakapku, kasar cakapku, tersinggung perasaannya, waktu aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk unta, dia ada di balik, kena pundaknya, sakit, dia tersinggung, dia mau balas, balas. Semua sahabat dia, tak ada satu pun membalas. Balaslah, ini harga diriku, balaslah. Tak ada yang balas. Kemudian Nabi turun dari mimbar, dia sholat zuhur. Kemudian setelah itu, selesai sholat zuhur, dia naik lagi ke atas. Kemudian ketika dia sedang duduk di atas mimbar, datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Inna li indaka salasa darahim, ya Rasulullah, engkau ada utang 3 dirham. Waktu mencambuk, tak ada yang mau mencambuk, tapi masalah duit ingat mereka. Ya Rasulullah, ada utang 3 dirham. Kebetulan Fadl. Fadl terus bersama Nabi karena Fadl tempat Nabi. Yang Nabi tak bisa berjalan. Fadl dengan Ali, Fadl dengan Ali. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl, idfa' ya Fadl. A'tihi ya Fadl. A'tihi, bayarkan Fadl. jangan sampai di akhirat. Tengok, Nabi tak ingin mati dalam keadaan berhutang. Nabi tak ingin menganiaya orang. 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kamis 7 Rabiul Awal, Nabi masih memimpin solat. Sakit, panas, demam, tapi masih solat maghrib berjamaah. Waktu itu ayat yang dibacanya solat al-mursalat. Saat solat isya, sakit makin keras. Beliau tak dapat keluar memimpin solat isya. Habis maghrib, pulang ke rumah. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Karena dia di kamar Aisyah. 22 meter. Isya dia tak bisa datang. Isya zada, makin parah sakitnya. Aisyah, Nabi berkata, "Ashallan nas?" Ditanyanya Aisyah sama sahabat, "Apakah mereka sudah salat?" Kata sahabat, "Belum ya Rasulullah." Wahum yantaziruna. Salat isya waktu itu tak, sahabat tak salat isya. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Da'u lima, tolong ambilkan air. Badannya lemas, dia minta ambilkan air. Ambilkan air. Mereka bawakan air, fakta salah, mandi dia. Dia mau pergi, tapi ketika mau pergi fa'ughmiya, pingsan. Tak jadi dia salat isya. Tsumma afaqa, ketika dia sudah sadar ditanyanya, "Ashallan nas?" Sudah salat isya mereka? Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Mereka tak mau salat kalau tidak diimami Nabi. Wa waqa'a tsaniyan wa tsalisan. 3 kali sampai begitu. Minta air, pingsan. Tak jadi. Sampai akhirnya inilah pertama kali Abu Bakar memimpin salat. Salat yang pertama kali dipimpin Abu Bakar adalah salat isya. Pada hari Kamis 7 Rabiul Awal. Abu Bakar, aku nampaknya tak bisa, engkaulah salat. Tertunda lama salat isya sampai tengah malam, maka Abu Bakarlah yang memimpin salat. Abu Bakar memimpin salat sebanyak 17 kali. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Karena Nabi meninggalnya duha menjelang zuhur. Kamis, isya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dihitung total 17 kali salat. Hari Sabtu 10 Rabiul Awal, Nabi mau keluar untuk sholat zuhur. Tetap juga dia mau sholat berjamaah. Nah, ini sholat berjamaah ini memang tak ada tawar menawar. Dari awal sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Padahal Abu Bakar sudah ditugaskannya. Tetap juga dia datang. Falamma ra'ahu Abu Bakar sholat zuhur hari Sabtu. Ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar ingin mundur ke depan. Nabi mengatakan, "Tak, tetap engkau Abu Bakar." Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ajlisani ila jambih," dudukkan aku di samping Abu Bakar. Tetap dia solat dan duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Hari Sabtu. Hari Ahad. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad 11 Rabiul Awal. Hari Ahad itu semua di budak-budak hamba saya dibebaskannya. Bebas, bebas. Kalian bebas. Tak lagi jadi budak hari ini. Bebas. Kemudian ada uang dia 6 atau 7 dinar. 7 atau 6 atau 7 dinar. Semua dikasih, diberikannya ke kaum muslimin. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu. Pedang, tombak. Dia berikan semua. Semua senjata-senjata dia berikan semua. Baju besinya tak dia berikan karena baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum. 30 kali 3 kilo 90 kilogram gandum. Masih ada utang Nabi SAW. Yang berperang dapat 100 miliar itu, kemana hartanya? Habis dia bagikan untuk fakir miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak melarat. Nabi adalah orang kaya yang dermawan dan low profile. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai. Dia tengok kaum muslimin mau solat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah, dia buka tirai kamar Aisyah. Dia tengok mereka mau solat subuh. Summa tabassam, senyum dia. Senyum dia melihat solat subuh. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut solat bersama mereka. Karena mereka melihat Nabi tegak, nampaknya Nabi akan ikut solat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya, pertanda lanjutkan sholat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut sholat. Lanjutkan sholat. Dia sholat di kamar. Lalu kemudian Rasulullah SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin Nabi tidak sholat bersama sahabat, tapi dia sholat di kamar Aisyah. Waktu duha Nabi memanggil Fatimah. Dia panggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama Fatimah menangis. Bisiknya Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa akhbarani, dia katakan, anni awwalu ahlihi yattabi'u. Sarani, dia berbisik pertama kali, annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tufiya fihi. Kata dia, ini sakitku ini tak lama lagi wahai Fatimah, dan aku akan mati. Maka menangis Fatimah. Fa bakaitu, lalu aku menangis. Summa sarani, berbisik dia yang kedua kali, dia beritahukan kepadaku, awwalu ahlihi, aku adalah orang pertama yang akan menyusul dia nanti. Cakapnya itu betul. Karena 6 bulan sesudah ini Fatimah pun meninggal. Jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan di dunia. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarab abah, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan. Panggilnya Husain. Faqabbalahuma, dipeluknya Husain. Diciumnya Hasan, diciumnya Husain. Wa awsa bihima khairan, sampaikannya berita pesan yang baik-baik. Wa da'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fa hadza awan, inilah masanya, wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah alal yahud wal nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pesan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab, tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang. Apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba sahaya kalian, ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa. Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan, bebaskan. Karrara dzalika miraran, diulangnya beberapa kali. As-salah, as-salah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik, menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, datang Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Abdurrahman masuk ke kamar membawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Abu Bakar. Di situ Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu, Siwak ini masih baru, belum berpakai. Dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan, air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia, dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai nanti. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah. Nabi ingin bersih. Badannya bersih karena dia mandi. Badannya bersih karena disirami air. Tapi mulut, dia mau bersih semuanya. Menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwa. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Menjelang siang, Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwa, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya mengangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan, Ma'alladzina an'amta 'alaihim min nabiyyina shiddiqin. Ma'alladzina an'amta 'alaihim. Bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma ighfirli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini yang diulangnya tiga kali. Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul. Waktu doa Senin, hari mulai mana 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain. Beli kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf banyak silap dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم jadikan sebagai umat Muhammad صلى الله عليه وسلم. Allahumma jama' bainana wa baina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dengan nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.